di mana akhir-akhir ini ya, banyak orang-orang yang tak dikenal, orang-orang asing dari luar kampung kita yang datang ke sini dengan berbagai ragam corak dan warna, gaya dan metode yang terkadang ujung-ujungnya adalah modus penipuan. Ya, modus penipuan. Ya, enam. Fa barakallahu fikum, maka ya, diharapkan pada kita semuanya, untuk semuanya, apabila ada orang tak dikenal, ya, orang yang tak dikenal, ya, bertanya-tanya tentang keadaan kampung ini. Ya, enam. Maka hendaklah diarahkan ke Pak RT, ke Abu Sidna. Enam, untuk menanganinya, jangan ditangani sendiri-sendiri. Ya, enam, supaya lebih terarah dan lebih enam, insyaallah lebih enam baik. Ya, enam. Taifa barakallahu fikum, ya, baik laki-laki maupun perempuan yang datang, tua maupun muda. Ya. Apakah kondisinya melas, ya, kasihan ataukah ya orang yang meyakinkan gagah dan seterusnya. Enam, ya, karena enam keadaan, ya, keadaannya melas atau apa, kasihan, lusuh ataukah gagah dan enam tidak bisa diprediksi niatnya apakah baik atau jelek. Akan tetapi kejadian yang sudah berlalu, adanya orang-orang asing tersebut, adanya orang-orang yang tidak dikenal, enam, ya, menampakkan yang hal yang tidak baik, ya, menampakkan hal yang tidak baik, ya, enam. Taifa barakallahu fikum, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, alhamdulillah keutamaan dari Allah Subhanahu wa Taala. Enam, ada ikhwah yang diberikan kelebihan enam rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enam, sehingga yang bersangkutan enam bersedia untuk menangani pembayaran listrik tiap bulannya, pembayaran listrik masjid kita ini. Enam, ada ikhwah yang enam bersedia untuk menangani pembayaran listrik masjid kita ini tiap bulannya. Enam, ya, oleh karenanya iuran listrik yang biasa kita lakukan per bulan 10.000 ditiadakan. Ya, ditiadakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kepada yang bersangkutan dan memberikan kemudahan kepada kita untuk berinfak di jalan yang lain. Amin ya rabbal alamin. Kalau dulu para sahabat fakir miskin datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, yang mananya ya? Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong pahala semuanya. Enam. Sementara kami, ya begini saja. Kemudian kata Rasulullah SAW, bagaimana maksud kalian? Ya, orang kaya itu mereka sholat seperti kita sholat, mereka berpuasa seperti kita berpuasa, mereka bisa memerdekakan budak, sementara kami tidak bisa memerdekakan budak. Kemudian kata Rasulullah SAW, maukah aku tunjukkan kalian kepada amalan yang kalian bisa melampaui orang yang telah mendahului kalian, dan tidak ada orang yang bisa melampaui kalian kecuali orang yang melakukan seperti apa yang kalian lakukan. Bala ya Rasulullah. Oh, iya wahai Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah SAW, bacalah tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali setiap selesai sholat. Dan berikutnya, setelah diajarkan itu, orang-orang fakir, orang miskin ini datang lagi mengadu kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, saudara-saudara kami dari golongan orang-orang kaya mendengar apa yang kami lakukan dan mereka melakukannya. Hanya sudah seimbang lagi. Ya, pahalanya sudah seimbang lagi. Karena orang kaya juga melakukan zikir apa yang dilakukan oleh orang-orang miskin yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Zalika fadlullah yu'tihi may yasha." Yaitu keutamaan Allah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Nah, faedah dari sini bahwasanya apa? Orang-orang dahulu, para sahabat itu berlomba dalam kebaikan. Ya, berlomba dalam kebaikan. Ya, nah. Sehingga ketika tidak bisa melakukan kebaikan dari satu sisi, dari satu jalan, nah mereka mencari sisi lain, mereka mencari jalan lain untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Nah, semoga kita juga demikian, ya. Nah, dengan ditiadakannya iuran 10.000 per bulan untuk masjid kita ini, jangan bergembira, jangan senang, ya. Tapi hendaklah, nah berusaha mencari jalan lain. Ya, berusaha mencari jalan lain untuk mendapatkan pahala, infak, sedekah dan seterusnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian perkara yang berikutnya, mari kita jaga ukhuwah dan persaudaraan kita. Ya. Ukhuwah dan persaudaraan kita nam fiddin di dalam agama ini. Sungguh yang mengumpulkan kita, yang mengumpulkan kita, yang menggabungkan kita itu bukan karena perkara dunia. Bukan karena bisnis kita sama atau partai kita sama atau karena nasab kita sama atau karena suku dan marga kita sama. Akan tetapi karena nam agama ini. Karena manhaj kita sama, karena tujuan kita sama, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan sungguh perkara ukhuwah, perkara persaudaraan ini, persaudaraan dan persatuan ini, nah sungguh sangat-sangat dianjurkan, merupakan salah satu perkara, salah satu pokok di dalam agama ini. Sehingga kita harus menjaga persaudaraan yang nam dilandasi oleh agama ini, nam kita pelihara dan kita jaga dari perkara-perkara yang akan menimbulkan fitnah, yang menimbulkan perpecahan, yang akan menimbulkan perselisihan di antara kita. Ya, nam. Karena kalau tidak dihindari perkara-perkara yang akan mengundang perselisihan ataupun perpecahan tersebut, nam tidak dihindari, maka pasti akan retak ukhuwah persaudaraan tersebut. Ya, nah, oleh karenanya sikap ta'ani, tenang, tidak tergesa-gesa, tidak gerasak-gerusuk, ya, tidak gampang memponis. Nah, ini sangat dibutuhkan. Harus benar-benar diperhatikan. Nah, kalau tidak maka sungguh ya, kita akan mudah terjatuh kepada nah, perkara yang jelek. Ya, mengatakan begini dan begitu, memponis begini dan begitu. Sementara ucapan dan perkataan itu kalau sudah keluar berat untuk ditarik lagi. Susah untuk ditarik lagi. Malu, ya. Nah, fabarakallahu fikum. Asy-Syaikh Rabi hafizhahullah taala ya, memberikan nasihat kepada kita. Hati-hati dari pengubar fitnah yang tergesa-gesa, tidak punya sikap hikmah, kesabaran atau kelembutan, main hukum sendiri dan serampangan membantah kesalahan. Ya, nah, ada begini langsung dikomentari, ada begitu langsung dikomentari. Nah, ada yang langsung dibantah, dikatakan sesat, salah, ya, dasar penyut hawa nafsu dan seterusnya, misal. Ya, nah, jadi Syekh mengingatkan, memberikan nasihat kepada untuk berhati-hati dari sikap yang demikian, dari orang yang demikian. Nah, di dalam kitab Az-Zari'ah ila Bayanil Maqasid, nah, dalam kitab Syariah, ya, disebutkan, anda bacakan apa terjemahnya. Sekarang ini fitnah banyak, ucapan banyak, kila wa qala, ucapan yang tidak jelas sumbernya banyak. Dan semua itu termasuk perkara-perkara yang mengeraskan hati. Semoga Allah memberi taufik kepada kami dan kalian untuk beriman secara jujur dan beramal soleh. Dan saya wasiatkan kepada kalian wahai ikhwah yang saya cintai, agar kalian saling menjalin persaudaraan di antara kalian, dan hendaknya kalian menjauhi sebab-sebab perpecahan dan perselisihan. Engkau jangan mengobarkan masalah yang akan menyeret kepada perselisihan, dan engkau juga jangan sampai syaitan menyeretmu kepada perselisihan dan pertikaian semata-mata karena saudaramu melakukan kesalahan. Belajarlah untuk bersabar dan belajarlah untuk bersikap hikmah. Kalian sekarang di waktu ini sangat membutuhkan sikap tidak tergesa-gesa, sabar, hikmah dan kelembutan. Kita tidak mengatakan diam dan basa-basilah, tetapi nasihati, bersabarlah dan jangan tergesa-gesa karena mengharapkan wajah Allah tabaraka wa taala. Demi Allah, urusan kalian wahai anak-anakku, kami akan menjadi lurus. Kalian akan saling menyayangi dan merasa saling bersaudara di antara kalian. Saya wasiatkan kepada kalian wahai ikhwah sekalian, agar kalian bertakwa kepada Allah dan merasa diawasi oleh Allah, saling menjalin persaudaraan, saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan menjauhi sebab-sebab yang akan menimbulkan fitnah dan sebab-sebab yang akan menimbulkan perselisihan. Nah, kemudian dalam silsilah sahihah Asy-Syaibani rahimahullahu taala 6 mensahihkan atau menghasankan sanad 6 hadis ini, ya, dalam silsilah sahihah nomor 3145, yaitu kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Rabi'ah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Nah, Rabi'ah Al-Aslami radhiyallahu anhu mengisahkan, dahulu aku melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan kepadaku sebidang tanah dan memberikan pula kepada Abu Bakar sebidang tanah. Dan datanglah dunia kepada kami. Jadi tanah atau kebun tersebut menghasilkan. Ya. Kami berselisih dalam permasalahan cabang pohon kurma. Abu Bakar mengatakan iya atau cabang kurma itu di batasan tanahku. Dan aku mengatakan iya di batasan milikku. Jadi Abu Bakar mengaku ini adalah cabang kurma ini masuk ke dalam wilayah tanah saya. Rabi'ah juga mengatakan ini masuk ke dalam tanah saya. Nah, terjadilah pembicaraan antara aku dan beliau, kata Rabi'ah radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar mengucapkan suatu kalimat yang tidak aku sukai atau menyinggung perasaanku. Ya, entah memaki atau bagaimana. Punya perkataan yang tidak baik. Dan beliau menyesal, yakni Abu Bakar radhiyallahu anhu menyesal. Setelah itu, maka beliau Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepadaku, yaitu kepada Rabi'ah, wahai Rabi'ah, balaslah kepadaku ucapan yang semisalnya sehingga menjadi kisos atau sebagai balasan. Ya, Abu Bakar minta dibalas sebagai kisos di dunia. Aku menjawab, Rabi'ah menjawab, tidak, tidak akan aku lakukan. Maka beliau Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan lagi, hendaklah engkau katakan atau aku akan laporkan engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku menjawab, yaitu Rabi'ah, tidak, tidak akan aku lakukan. Maka Abu Bakar pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun mengikuti beliau, kata Rabi'ah. Maka datanglah kabilah Aslam, yaitu kabilahnya Rabi'ah. Ya, orang-orangnya Rabi'ah datang. Ya. Nah, mereka mengatakan semoga Allah merahmati Abu Bakar pada perkara apa yang beliau melaporkan engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia telah mengucapkan suatu perkataan kepadamu yang membuat engkau tersinggung. Maka aku berkata, kata Rabi'ah. Rabi'ah berkata kepada teman-temannya, kepada teman-teman satu kabilahnya, apakah kalian tahu siapa beliau ini? Ini adalah Abu Bakar Siddiq. Dia adalah salah seorang dari dua orang yang berada dalam gua. Itu gua. Nam ketika berhijrah dengan Nabi. Dia adalah orang yang memiliki kematangan di dalam agama ini. Dari kaum muslimin. Hati-hati kalian. Jaga ucapan kalian. Jangan sampai beliau menoleh kemudian melihat kalian menolongku. Jangan sampai disebabkan ini dia marah kepadaku dan mengadukannya kepada Rasulullah yang membuat Rasulullah marah disebabkan kemarahan Abu Bakar. Karena Allah akan murka disebabkan kemarahan Rasulullah dan kemarahan Abu Bakar. Maka celakalah Rabi'ah. Ya, kata Rabi'ah seperti itu. Jadi kalian jangan ikut-ikut. Ya, jangan ikut campur. Nah, maka mereka berkata, orang-orang dari kabilah Aslam, dari kabilahnya Rabi'ah mengatakan, apa yang kau perintahkan kepada kami? Ya, apa yang kau perintahkan kepada kami? Rabi'ah menjawab, pergilah kalian kembali, pulang-pulang, sudah pulang. Ya, jangan ikut campur. Nah, sampailah Abu Bakar di hadapan Rasulullah dan menceritakan apa yang baru saja terjadi antara dia dan Rabi'ah. Tak lama kemudian Rabi'ah pun datang di tempat itu. Rabi'ah mengatakan, aku mengikuti beliau sendirian. Rasulullah SAW pun mengangkat kepalanya kepadaku, lantas berkata, wahai Rabi'ah, apa yang terjadi antara kamu dan As-Siddiq? Aku katakan, wahai Rasulullah, terjadilah demikian dan demikian. Maka beliau mengatakan kepadaku kalimat yang tidak aku sukai, membuat aku tersinggung. Maka beliau mengatakan kepadaku, katakanlah sebagaimana yang telah aku katakan kepadamu sehingga menjadi kisos. Maka aku enggan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, ya, jangan engkau balas. Namun katakanlah, semoga Allah mengampuni wahai Abu Bakar. Semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar berpaling dan menangis. Ya, Abu Bakar berpaling dan menangis. Sanad dari kisah ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam As-Silsilah Shahihah nomor 3145. Nah, ada beberapa faedah ya, yang disebutkan dari kisah ini. Yang pertama, tidak berlarut-larut ketika berselisih. Ya, tidak berlarut-larut ketika berselisih. Segera diselesaikan. Ya. Nah, yang kedua, jadilah seorang yang mudah memaafkan dan membalas kejelekan dengan kebaikan. Jadilah seorang yang mudah memaafkan dan membalas kejelekan dengan kebaikan. Indahnya akhlak mengakui kesalahan dan kembali kepada kebenaran. Akhlaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya, mengakui kesalahan dan kembali kepada kebenaran. Jadi kesalahan tidak dibela-bela. Faedah yang berikutnya, menghormati dan memuliakan orang yang lebih tua dan lebih dahulu dalam dakwah. Ya. Menghormati dan memuliakan orang yang lebih tua dan lebih dahulu dalam dakwah. Sikap Rabi'ah terhadap Abu Bakar As-Siddiq. Nah, yang berikutnya, tidak boleh memanfaatkan kesalahan saudaranya untuk menjatuhkan kehormatannya dan menghinakannya. Tidak boleh memanfaatkan kesalahan saudaranya untuk menjatuhkan kehormatannya dan menghinakannya. Ya, jadi sudah tenggelam malah dicelupkan lagi. Jangan. Ya. Sudah melakukan kesalahan kemudian tambah disebarkan kesalahannya, dijatuhkan kehormatannya. Ya, disebut, wah ini karena orangnya memang begini, ya, istrinya juga begini, oh bapaknya juga begini. Wah, sebut semua. Ya. Jangan. Nah, tidak boleh memanfaatkan kesalahan saudaranya untuk menjatuhkan kehormatannya dan menghinakannya. Menjadikan pembawa Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaf seperti para ulama dan asatidah sebagai rujukan ketika berselisih, sebagaimana mereka ketika berselisih kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masa hidup beliau. Nah, ini ikhwah juga berhati-hati ya. Sekarang banyak orang yang mencukupkan dengan artikel-artikel dari medsos, ya, dari channel-channel, medsos-medsos, sehingga ya keberadaan asatidzah ataupun orang yang lebih dulu di dalam perang ini sudah tidak dianggap, ya, sudah tidak dianggap. Nah, lebih mengutamakan dengan wah ini ada fatwanya, ah ini di Telegram ini di grup ini di anak, ini kan Syekh sudah berkata begini dan begitu. Nih di apa dikatakan di enam channel ini. Ya, enam. Taifa barakallahu fikum. Ya, enam. Maka ya hendaklah enam kembali kepada pembawa Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman salaf ya ketika sebagai tempat rujukan ketika berselisih. Ya, enam. Jangan mencukupkan diri dengan autodidak, belajar sendiri. Nah, tidak memanfaatkan kedudukan orang yang dekat untuk membela diri ketika salah. Sebagaimana Abu Bakar, beliau ini orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Beliau mertua Rasulullah SAW. Namun beliau tunduk dengan bimbingan nubuah. Tidak memanfaatkan kedudukan orang yang dekat untuk membela diri ketika salah. Sebagaimana Abu Bakar, beliau ini orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Ya, beliau mertua Rasulullah SAW. Namun beliau tunduk dengan bimbingan nubuah. Yang berikutnya, menjadikan akhirat adalah tujuan utama sebagaimana Abu Bakar, takut akan dibalas di akhirat dan beliau meminta untuk dibalas di dunia. Yaitu minta dikisos di dunia. Ya. Minta kepada Rabi'ah supaya membalas ucapannya yang menyinggung tersebut. Ya, nah, sebagai balasan di dunia, sebagai kisos. Yang berikutnya, hendaklah bersikap adil dalam memutuskan. Bersikap adil dalam memutuskan. Nah, yang berikutnya, tidak boleh membela kesalahan. Tidak boleh membela kesalahannya. Kalau salah, nah, akui salah. Dan kembali pada yang benar. Nah, ya, jangan kemudian wala itu dia juga melakukan, orang lain juga melakukan. Ya, nah, wah itu karena cemburu saja kepada kita. Ya, nah, ya, jangan ya, kalau salah akui. Ya, nah, dan kembali pada kebenaran. Ya, nah, patokan kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Ya, nah. Baik, barakallahu fikum. Ini diantara faidah-faidah yang disebut oleh Abu Fudail Abdurrahman Ibn Umar. Ya, enam dari kisah tadi. Baik, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa alhamdulillahirabbil alamin.